Baba tanah leluhur, baba tanah leluhur. Apakah perkataan kalian akan bisa kami percaya? Apakah aku bisa membuktikan ucapan kalian? Oh, terserah padamu. Tapi saat ini kami takluk. Kami dan temanku ini tunduk padamu. Dan akan ikut apa yang kau katakan, manusia. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-40 dengan judul Jengkar Kedaton. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, hiasan musik Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-26 ini menampilkan M. Abud sebagai Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Emma Karisma sebagai Jaga Paramudita, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Ashari sebagai Gajah Lodra, dibantu oleh Pris, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mendengarkan. Pada kisah yang lalu diceritakan, Nenek Ranggis akhirnya ditawan oleh Purbaya di lembah Bukit Wangun. Dan diceritakan juga tentang perjalanan Jaga Paramudita yang menuju ke Keraton Karang Sedana bertemu dengan Prabu Sora. Hal mana membuat pimpinan prajurit itu merasa amat khawatir pada keselamatan Jaga Paramudita. Tuan Putri, sebaiknya Tuan Putri secepatnya meninggalkan tempat ini. Dia adalah orang yang paling berbahaya. Kami semua ini pasti tidak akan sanggup bertahan untuk menghadapinya. Kami tidak akan mampu untuk melawannya. Yang mampu menghadapinya hanyalah Gusti Prabu, Ayahanda Tuan Putri, dan Tuanku Permaisuri, serta Nyai Anting Wulan dari Mataram. Maka itu hamba harap Tuan Putri mau pergi meninggalkan tempat ini, agar pengorbanan kami tidak sia-sia. Karena kalau kami mati, sedangkan Tuan Putri bisa ditangkap olehnya, maka sia-sialah kematian kami. Jaga Paramudita tersentak, ia menatap pimpinan prajurit itu. Wajah orang tua itu begitu cemas dan penuh kekhawatiran. Perlahan ia meraba pinggangnya, ia memegang pedangnya. Namun saat itu hatinya membisikkan sesuatu. Maka perlahan ia melepaskan pegangannya. Aku tidak perlu gegabah. Aku tidak boleh memainkan ilmuku saat ini. Aku yakin, kalau hanya untuk lari dan pergi dari sini, tidaklah sulit. Siapa orang bernama Prabu Sora ini? Dia begitu ditakuti. Apakah benar ucapan prajurit ini? Bahwa hanya ayahanda dan ibundaku saja mampu menghadapinya, serta Nyai Anting Wulan, ibundanya Kakang Kayan dari Mataram itu, yang sanggup menahannya. Sehebat itukah ilmunya? Tapi aku tidak takut. Kenapa kalian terdiam semua, prajurit bodoh? Apakah kalian tahu bahwa kalian akan mati dengan sia-sia? Nah, dari itu, aku ingin kalian bunuh diri semua di sini sebelum aku menghancurkan kalian. Karena kematian yang kubuat adalah kematian yang sangat kejam. kematian yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Ayo, bunuh dirilah. Karena kematian yang dibuat oleh tanganku adalah kematian yang menyakitkan. Tuan Kusora, kami tahu kemampuan yang Tuan miliki. Tapi sebagai prajurit Karang Sedana, tidaklah memiliki jiwa yang perendah begitu. Kami lebih baik mati dalam bertarung daripada membunuh diri sendiri. Kami masih mempunyai harga diri. Harga diri, iya. Jangan bicara tentang harga diri di hadapanku. Karena kalian semua tidak lagi akan memiliki harga diri. Hah? Ayo, bunuhlah diri kalian sebelum sahabatku ini membunuh kalian semua. Karena dia lebih kejam daripada aku. Sudahlah, Tuan Prabu Sora. Jangan kau takuti kami dengan suaramu. Kami sudah mengatakan bahwa kami tidak takut mati. Kami yakin akan mati melawan dirimu. Namun kami masih punya tekad untuk melawan. Percuma Tuan menyuruh kami membunuh diri. Karena kami tidak akan melakukannya. Nah, majulah Tuan sendiri untuk membunuh kami. Kami siap melawan Tuan berdua. Ternyata apa yang kudengar selama ini benar. Bahwa orang-orang Karang Sedana amat sombong, amat angkuh, dan selalu merasa lebih hebat dan tabah dari orang lain. Tuan Prabu Sora, biarlah aku yang menghancurkan mereka. 15 orang prajurit ini tidak ada apa-apanya. Dan putri kecil itu nanti akan kita gantung di alun-alun. Biar semua orang Karang Sedana mengetahuinya. Dan Purbaya akan kerenger. Majulah kalian berdua. Kami sudah siap. Prajurit, turunlah dari kuda kalian. Bersiaplah. Tuan Putri, kalau perlu pergilah sekarang. Gunakan kuda hamba ini. Pergilah sebelum terlambat. Tenanglah, Paman. Jangan terlalu mencemaskan diriku. Berjuanglah. Aku akan melihat keadaan dulu. Tenanglah, Paman. Jangan terlalu khawatir. Aku bisa menjaga diriku. Pimpinan prajurit itu tidak menjawab. Dengan tenang ia turun dari kudanya, diikuti oleh prajurit yang lain. Kemudian kuda-kuda yang ditunggangi itu berjalan ke pinggir. Jaga para mudita menarik nafas. Tidak takut mati. Baiklah, aku akan mengantar kalian semua ke hadapan Dewa Maut. Bersiaplah kau. Awas! Lihat! Cabut kita kalian! Lihatlah, dengan gerakan pertama, dua teman telah menemui ajarnya. Sekarang kalian lagi. Kalian hati-hati, jangan terlalu lengah. Lima orang itu memang hebat. Apakah ilmu perbuatan lebih hebat lagi dari satu ini? Gerakannya cepat sekali. Aku yakin sebentar lagi pemuda prajurit itu akan tewas di tangannya. Apa aku harus mencapai pedang ini lalu membantu para prajurit itu? Iya, aku memang harus membantu mereka. Kalau nanti ayahanda tahu, maka aku akan menjawabnya dan menceritakan semuanya. Biarpun aku dihukum, aku akan terima. Aku tidak mau melihat prajurit itu mati sia-sia. dua orang prajurit lagi yang mati. Aku memang harus membantu mereka. Naga Paramudita segera meraba pedang pusaka di tangannya. Dalam hati ia mulai membaca mantra. Perlahan ia meloloskan pedang yang melilit pinggangnya. Namun pada saat itu, dua buah bayangan bergerak cepat menyambar ke arah teman Prabu Sora yang sedang bertarung dengan para prajurit. Jaga Paramudita dengan cepat melingkarkan kembali pedang pusakanya yang teramat tipis itu. Ia menarik nafas panjang. Kalian, kenapa kau membunuh para prajuritku? Apa salah mereka? Apa peduliku? Aku hanya menjalankan perintah. Ayo, majulah. Kau pun akan kubunuh. Jangan sembarangan bicara, Kisanak. Kami tidak pernah mengenalmu. Tapi rupanya kau sengaja mencari urusan dengan orang-orang Karangsedana. Sebelum aku membunuhmu dan meminta pertanggungjawabanmu, aku minta, katakan siapa yang menyuruhmu. Akulah yang menyuruhnya. Akulah yang membawanya. Oh, Paman Sora. Paman Sora. Apa kabarmu, Purbaya? Dan kau, Cempaka? Rasanya hari ini yang kulihat adalah kabar buruk pada kehidupan kalian. Karena hidungku ini telah mencium bau kematian untuk kalian. Paman Sora, aku telah menganggap selesai semua persoalan antara kita. Tapi agaknya, Paman memang sengaja datang dari Indraprasta kemari hanya untuk mencariku dan menyalakan dendam lama itu. Bukankah kejadian di Gunung Burangrang itu telah memberi pelajaran pada Paman? Sombong. Kau kira karena kejadian di Gunung Burangrang itu, lantas aku akan menguburkan semua dendamku padamu, pada orang-orang Karangsedana? Jangan mimpi, Purbaya. Laut pun takkan mampu untuk menampung dendamku padamu. Matahari kalah panasnya dengan bara dendamku. Maka itu, kalau aku pendam semuanya, Istana Indraprasta akan terbakar karena api dendamku. Sekarang, hari ini, semuanya harus berakhir. Di antara kita harus ada yang mati. Karena dunia ini terlalu panas. Kalau di dalam dunia yang sama ini, ada manusia sepertimu hidup satu langit dengan Prabu Sora. Agaknya Paman Sora terlalu memaksaku. Paman Sora terlalu mengharapkan kematianku. Tapi rasanya aku belum mau mati saat ini. Tapi kalau memang Dewata menghendaki nyawaku, maka aku pun tidak akan berdaya. Nah, Paman, sekarang marilah kita selesaikan urusan kita. Agaknya memang inilah yang Paman harapkan. Iya. Karena aku ingin melihat kematianmu secepatnya. Karena kita tidak bisa hidup bersama-sama di dunia ini. Gajah Lodra, perempuan itu adalah lawanmu. Bunuh dia, karena dia juga akan mengganggu kehidupan kita di dunia ini. Baik, Prabu Sora, aku akan membereskannya. Agaknya perempuan ini tidak ada apa-apanya. Dia akan menyerah kepadaku dalam sekejap saja. Dia akan kubuat tidak berdaya di sini. Dan aku akan menikmati kecantikannya. Cih, manusia hitam. Kau ternyata suka bermimpi yang tidak-tidak. Mendongaklah, lihat langit itu. Betapa tingginya. Kau bisa menatap dengan matamu bahwa langit itu kelihatan, tapi terlalu tinggi untuk kau gapai. Bagiku tidak sulit untuk merobohkanmu. Tuan Prabu Sora sudah memberikan gambaran kepadaku tentang kehebatanmu. Kau terlalu berhayal. Nah, sekarang hadapilah kenyataannya. Aku bukan sebangsa perempuan yang suka bicara. Tahan ini. Paman Sora, mereka telah memulai pertarungan. Sekarang sebaiknya kita juga memulainya. Tidak enak rasanya kalau kita hanya menjadi penonton dan diam dalam ketegangan. Bersiaplah, Paman. Baiklah, ayo. Kedua tokoh yang memiliki ilmu kesaktian dan dendam itu saling serang, saling sambar dan saling terjang. Sebentar saja pertarungan itu menjadi seru dan menegangkan. Para prajurit yang semula dicekam kecemasan itu segera beranjak mundur dan melihat pertarungan itu dari jauh. Sementara itu, jaga para mudita masih duduk di atas kudanya. Bocah kecil itu tak bergerak, matanya melihat ke arah pertarungan kedua orang tuanya. Yang benar ucapan pemimpin prajurit. Bahaya kedua orang tuaku yang sanggup menahan mereka. Tapi, apakah kedua orang tuaku akan sanggup menundukkan kedua orang itu? Jaga para mudita terus menatap ke arah pertarungan. Namun lama-kelamaan ia merasa pusing, karena yang dapat dilihat hanya bayangan kedua orang tuanya saja di antara serangan musuh-musuhnya. Kemampuanmu, kalau kau memang ingin membunuh dan mengalahkan diriku, ayo wujudkan impian dan hayalanmu itu, Kisanak. Ternyata dia memiliki lagi ilmu simpanan yang lebih tinggi. Jangan terlalu banyak omong, kau akan merasakan akibatnya. Sebentar lagi kau akan tunduk padaku. Aku tidak boleh terlalu lama merobohkannya. Sebaiknya aku menggunakan ajian banyu aku biar lebih cepat menyelesaikan semuanya. Kenapa kau mundur? Apakah kau takut? Cempaka tidak menjawab. Ia langsung menyatukan tangannya di depan dada. Kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Matanya menatap tajam ke depan. Mulutnya bergerak membaca mantra. Tak lama kemudian, dari kepalanya muncul uap kuning. Semakin lama cahaya itu semakin tebal menutupi wajahnya. Lalu dengan secara tiba-tiba, di tangan perempuan itu tergenggam sebuah warangka kujang pusaka yang juga memancarkan sinar berwarna kuning kebiru-biruan. Dari kematianmu, manusia hitam, kau akan mati di tanganku. Dan aku memang tidak akan membebaskan manusia-manusia licik dan jahat sepertimu. Apalagi kau telah membunuh prajuritku. Sekarang, tahan ini. Celaka. Gerakannya begitu cepat dan mengandung. Ini yang pertama. Tidak akan bisa lari lagi. Hop, hilang. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan terjadi terhadap Prabu Sora? Berhasilkah ia membunuh dan membalaskan dendamnya pada Purbaya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-40. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio Show Bandung.